Putih-putih asyik sekali, putih-putih menawan hati, penampilannya selalu putih. Aduh, aduh, ih, aduh, aduh, dia lagi, iya. Yang beraksi tampan sekali, kadang gadis bisa lupa diri. Dia yang selalu saja bikin